Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa Anas radhiyallahu anhu qala: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW melintasi seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Faqala ittaqillah wasbiri. Kata Rasul SAW, hendaknya engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Faqalat ilaika anni. Kata perempuan tersebut, ilaika anni, yani ab'id anni, menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusib musibati. Karena engkau tidaklah terkena musibah seperti yang menimpaku. Wa lam ta'rifhu. Wanita ini tidak mengenal siapa yang sedang berkata kepadanya, tidak mengenal Rasul SAW. Setelah kejadian diberitahu perempuan tersebut bahwa itulah Nabi SAW. Faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang telah berkata kepadamu ittaqillah wasbiri adalah Nabi SAW. Qala fatat baban nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pun datang kepada Nabi SAW, mendatangi pintu rumah Nabi SAW. Falam tajid indahu bawabin. Dan dia tidak mendapati adanya para penjaga pintu di rumah Rasul SAW. Tidak ada penjaga yang menghalangi dia untuk masuk menemui Rasul SAW. Faqalat, dia berkata kepada Rasul SAW memberikan uzurnya, lam a'rifka. Jadi Rasulullah, aku tidak mengenalmu tadi ketika di kuburan sampai menyatakan ilaika anni, memerintahkan menjauh ini karena aku tidak mengenal engkau. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar, sabar yang hakiki yang dituntunkan dalam syariat adalah ketika awal mula terjadi musibah. Ketika benturan pertama, ketika kejadian yang pertama, itulah dibutuhkan yang sabar, yang membedakan antara seorang yang sabir dengan yang tidak. Nabi Muhammad rahiman rahimakumullah. Ini hadis yang pertama sekali lagi menunjukkan tentang wujub as-sabr, kewajiban sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya as-sabru indal musibah itu hukumnya wajib. Iya, yang lebih afdal darinya adalah ridha dengan musibah, dan lebih dari itu adalah syukur, mensyukuri ketika terkena musibah. Yang kedua disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang adabus sabr. Di antara adabus sabr adalah ini. As-sabru inda sadmatil ula, sabar yang baik, sabar yang dituntut dalam syariat adalah ketika kejadian di awal mula. Iya, adapun setelah itu mesti seorang yang sabir dan yang tidak, lama kelamaan dia akan menerima kenyataan. Tapi sabar yang dibutuhkan adalah ketika as-sadmatil ula, ketika pas kejadian. Itulah dibutuhkan sabar. Disitulah beda antara seorang yang sabir dengan seorang yang mutasakhit, yang tidak menerima takdir. Ya. Yang kedua di antara disebutkan oleh beliau juga adalah, ya, sebisa mungkin seorang yang terkena musibah dalam rangka sabar dia, ya, menutupi, ya, kesedihan, menutupi musibah yang menimpanya. Ada seorang sahabat Rasul SAW, ketika putranya meninggal, ya dia berpakaian yang bagus. Ketika orang-orang membicarakannya, kata beliau, kenapa aku tidak boleh berbuat demikian? Ya, memakai pakaian bagus ketika putranya meninggal. Aku, kata beliau, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 janji. Ya, yang sudah kita baca ayatnya. Wabashir sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim. Ini yang pertama. Wa rahmatun, yang kedua. Wa ulaika humul muhtadun, ini yang ketiga. Yang pertama, as-sabru inda sabatil ula. Adab yang kedua, mengucapkan inna lillahi wa inna rajiun. Dan yang ketiga adalah ini, ya, menunjukkan, menampakkan, ya, keadaan yang tidak, ya, menutupi musibah yang menimpanya, menampakkan, ya, bahwasanya dia tidaklah sebagaimana yang lain larut dalam duka, dalam kesedihan. Dia berpakaian yang bagus, ya, ketika meninggal putranya. Demikian, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.